Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. As-sabru, sabar adalah suatu ibadah yang sangat mulia dan sangat agung. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya Tamhid Syarah Kitabut Tauhid, beliau menjelaskan alasannya karena di dalam sabar ini terkumpul tiga bentuk ibadah, yaitu ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Walaupun inti dari kesabaran itu adalah letaknya di hati. Kalau seseorang dia dapat sabar, menahan hatinya dari berkeluh kesah, maka kemungkinan besar dia pun dapat menahan lisan dan anggota badannya. Tapi kalau hatinya saja dia sudah tidak sabar, maka kemungkinan besar lisan dan anggota badannya pun menunjukkan akan ketidaksabaran. Namun sabar ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh, tercakup di dalamnya ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Dan hakikat dari ubudiyah, ibadah secara umum tidaklah akan kokoh kecuali disertai dengan kesabaran. Dan sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, bahwasanya yang namanya ibadah yang kita lakukan sehari-hari tidak lepas dari tiga perkara, yaitu kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersabar tatkala musibah menimpa diri kita. Inilah hakikat dari peribadahan. Yang mana semua hal tersebut tatkala kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah, serta tertimpa suatu musibah yang pedih, maka dituntut bagi kita untuk sabar. Oleh karena itulah para ulama membagi sabar menjadi tiga. Sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, kita sudah jelaskan akan makna dari sabar. Sabar secara bahasa adalah al-habsu, menahan. Adapun sabar secara syar'i, sebagaimana yang definisikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, adalah habsu nafsi ala ta'atillahi ta'ala wa tarki maksiatihi. Ini definisi sabar yang diberikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu menahan jiwa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tatkala dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar yang didefinisikan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mendefinisikan sabar habsul lisan anitasyakki li ghairillahi, menahan lisan dari berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa habsul qalbi anitasakhut, menahan hati dari marah, tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa habsul jawari an izharis sukhti, dan menahan anggota badan dari menampakkan rasa marah. Min latmil khudud, seperti menampar pipi. Ya, ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Tatkala ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai, biasanya mereka melakukan seperti ini, tidak sabar. Ya, di antara bentuk ketidaksabaran mereka adalah dengan menampar pipi mereka. Wasakil juyub, dan merobek rah baju, wa nahwi dalika, dan yang semisal dari demikian itu. Ya. Ada pertanyaan kemarin, Apakah termasuk berkeluh kesah jika menceritakan sesuatu yang tidak disukai pada ibu misalnya, karena dianggap lebih lega, tidak sesat, tidak sesak dan penat? Sebagaimana yang tadi kita jelaskan bahwasanya sabar itu adalah menahan lisan dari berkeluh kesah kepada selain Allah. Kemarin sudah kita beri catatan. Yang seperti ini jika dia tidak memiliki apa hajat, kebutuhan. Tapi kalau dia menceritakan permasalahannya kepada orang yang dia anggap bisa menasihatinya atau memberikan jalan keluar, maka seperti ini tidak masalah. Dengan catatan dia, hati dia tetap apa berkeluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih ya. Yang seperti ini jadi tidak masalah dengan catatan ya memang yang dia ceritakan ini kepada orang yang bisa dia percaya dan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dia miliki. Kemudian sebagaimana telah kita jelaskan tadi bahwasanya yang namanya sabar itu terbagi menjadi tiga. Sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bi ayyadiyal insan ma amara Allah taala. Jadi sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang dia menunaikan apa-apa yang Allah perintahkan. Dan kita tahu yang namanya tatkala kita menjalankan suatu perintah di dalamnya mesti ada masakah. Ada kesulitan-kesulitan, ada rasa berat. Yang namanya jiwa manusia ini menginginkan santai. Tatkala kita melakukan ketaatan-ketaatan yang di dalamnya ada masakah, kesulitan-kesulitan, maka dituntut untuk kesabaran. Tatkala kita sholat lima waktu, ya, lebih-lebih lagi sholat subuh, lagi enak-enaknya tidur, masakah? Maka dituntut kesabaran bagi kita. Tatkala kita berpuasa, kita harus menahan makan dan minum. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Tatkala berjihad, seseorang harus bersabar. Tatkala dia mengalami kelukaan, luka atau tatkala dia bertemu dengan musuh. Intinya bahwasanya tatkala kita menjalani ketaatan-ketaatan mesti di dalamnya ada masalah, kesulitan-kesulitan dan dituntut bagi kita untuk bersabar. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah. Bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya adalah dengan menjauhi segala apa-apa yang Allah larang. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang namanya jiwa itu sangat condong terhadap perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya Iyanatul Mustafid. Syahwat, yang namanya syahwat itu manusia sangat condong kepada sesuatu yang haram. Sehingga dibutuhkan kesabaran. Menahan jiwa kita untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya syaitan baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin, mereka terkadang mendorong kita, memancing kita untuk melakukan keharaman-keharaman. Bahkan syaitan dari golongan manusia maupun jin, mereka membagus-baguskan sesuatu yang jelek. Sehingga sangat butuh bagi kita untuk sabar di dalam kita menghadapi kehidupan ini, terutama di dalam menjauhi segala apa-apa yang Allah larang. Ini sabar terhadap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan kesabaran. Kemudian sabar yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahi al-muallimah. Yaitu sabar terhadap takdir Allah al-muallimah yang pedih. Itu berupa musibah. Itu tatkala kita tertimpa suatu musibah, baik musibah tersebut mengenai diri kita atau musibah tersebut mengenai harta kita atau anak kita atau keluarga kita, maka dituntut bagi kita untuk bersabar. Tidak boleh bagi kita untuk berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirina alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang jika dia ditimpa suatu musibah, jika mereka ditimpa suatu musibah, mereka berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita ini hanya milik Allah, dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dia bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia beriman terhadap qada Allah atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kehidupan ini tidak lepas kita dari mendapatkan nikmat atau dapat musibah. Yang semua ini adalah ujian. Ya, tatkala seseorang dia mendapatkan suatu nikmat, maka yang harus dia lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dia adalah bersabar. Tidak boleh bagi dia untuk berkeluh kesah dan marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya pembagian tiga sabar ini adalah sesuai dengan urutan. Dalam artian, dari bentuk tiga sabar ini, yang paling tinggi derajatnya adalah sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urutan yang kedua adalah sabar tatkala dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan urutan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ditinjau dari zatnya. Mengapa sabar di dalam ketaatan kepada Allah ditinjau dari zatnya ini lebih afdol daripada sabar tatkala seseorang tertimpa suatu musibah atau tatkala dia meninggalkan suatu keharaman? Karena ya, di dalam seseorang melakukan ketaatan harus terkumpul dua hal pada dirinya. Yang pertama adalah al-azmu, niat yang kuat untuk melakukan ketaatan tersebut. Kemudian al-fi'lu, ada perbuatan yang dia harus lakukan. Jadi di dalam kita melakukan ketaatan itu terkumpul dua perkara. Niat kita untuk melakukan suatu ketaatan. Seseorang tatkala ingin sholat malam, ya tidak mungkin dia bisa sholat malam kecuali harus memang ada niat yang kuat di dalam hatinya. Dan dia harus bersabar terhadap niat tersebut. Kemudian harus ada suatu pekerjaan yang dia lakukan. Apa? Yaitu sholat. Adapun kalau sabar terhadap meninggalkan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu, yaitu ada al-azmu atau an-niyah. Niat kita untuk meninggalkan keharaman tersebut, dan tidak ada unsur apa? Pekerjaan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Seseorang bersabar untuk tidak merokok, ya dia niatkan dalam hati dia. Dan tidak ada suatu pekerjaan yang dia harus lakukan. Beda dengan melakukan perintah. Tatkala kita sholat, ya, sholat tahajud, itu ada harus memiliki niat. Kemudian harus ada apa? Perbuatan. Ya, perbuatan dari niat yang kita adakan di dalam hati kita untuk sholat malam. Adapun sabar di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur azm, al-azmu, niat, tidak ada unsur perbuatan. Kita hanya sekedar apa? Nerima saja. Ya, tatkala Allah menimpakan suatu musibah, ya tugas kita bersabar, kita terima, kita ridho terhadap musibah yang menimpa diri kita. Ini ditinjau dari zatnya. La bi'tibari man yata'allaku bihi. Tidak ditinjau dari orang yang terkait, yang dia melakukan kesabaran tersebut. Bisa jadi orang yang dia sabar di dalam melakukan kemaksiatan itu lebih mulia. Afan. Bisa jadi orang yang bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan lebih afdol dibandingkan orang yang bersabar tatkala dia melakukan ketaatan. Ditinjau dari jenisnya. Dicontohkan di sini, misal apabila ada seorang manusia difitnah, mendapatkan ujian, bi imra'atin jamilah, dengan seorang perempuan yang cantik, yang perempuan ini mengajak dia untuk berbuat zina, dan fi makanin khalin, dalam di tempat yang kosong yang tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diajak berzina ini adalah seorang pemuda yang memiliki syahwat. Maka sabar ya an hadhil ma'siyah asyaqqu. Maka sabar terhadap jenis maksiat yang seperti ini lebih berat bagi jiwa seseorang daripada dia bersabar untuk sholat malam 100 rakaat. Mungkin kita bisa bersabar. Tatkala kita sholat malam 100 rakaat, mungkin kita bisa bersabar. Tapi tatkala kita dalam kondisi yang seperti ini, ya kita dipaksa atau ada seorang wanita yang cantik meminta kita untuk berzina kepadanya, dia yang meminta, bukan kita yang memintanya. Ya. Dalam keadaan atau pada tempat yang tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sementara kita memiliki nafsu yang kuat, maka tatkala kita bersabar yang seperti ini ya akan mendapatkan pahala yang begitu besar, ya mungkin lebih besar daripada orang yang bersabar tatkala dia sholat malam walaupun 100 rakaat. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid. Kemudian poin yang kelima adalah tentang keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah. Yang ini ana ambil pula di dalam kitab Qawlul Mufid halaman 492. Syaikhul Utsaimin mengatakan wan nasu hal musibah ala maratib arba. Bahwasanya manusia tatkala tertimpa suatu musibah ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah at-tasakhut, marah. Dan jelas ini hukumnya adalah haram. Wa huwa imma ayakuna bilqalbi, imma dia marahnya dengan hatinya, dengan bentuk dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dia tidak suka dengan takdir yang menimpa dirinya, dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala, qad yakunu kafiran, maka terkadang dia bisa apa? Kafir. Jadi hukum asal dari orang yang marah tatkala tertimpa suatu musibah, hukum asalnya adalah marah. Tapi kata Rasul Sayyidin qad yakunu kafiran, tapi bisa menjadi kafir pelakunya jika di dalamnya ada unsur kebencian terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hatinya. Atau dia marah dengan lisannya seperti berkeluh kesah, atau dia berkata dengan perkataan yang menunjukkan akan ketidaksabaran, lisannya mencela takdir Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya, atau dia tunjukkan dengan anggota badannya seperti menampar pipi atau merobek kerah baju atau yang semisalnya. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan mungkin kemarin ya, tatkala seorang tersandung batu kemudian dia berkeluh kesah, dia lempar tuh batunya, dia marah dengan takdir tersebut, ya ini termasuk dari bentuk ketidaksabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau dia geprak apa? Meja tatkala dia mendapatkan suatu masalah misalnya, ya dia geprak meja ataupun yang semisalnya, maka ini menunjukkan akan ketidaksabaran dia. Ini yang pertama, tingkatan manusia yang pertama tatkala tertimpa suatu musibah adalah dia marah. Yang kedua adalah as-sabru. Dan ini hukumnya wajib. As-sabru kata Shalih Al-Utsaimin wa huwa kama qala syair. Itu sebagaimana perkataan seorang penyair, as-sabru mislu ismihi. Sabar itu seperti namanya. Kenapa as-sabru dinamakan as-sabru? Ya, Anda dapatkan penjelasan dari Al-Ustaz Zainuddin. As-sabru itu adalah sejenis biji yang rasanya sangat pahit, tapi khasiatnya sangat banyak. Oleh karena itulah di sini seorang penyair mengatakan as-sabru mislu ismihi, murun madaqatuhu. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahla minal asli. Akan tetapi akhirnya atau khasiatnya lebih manis dibandingkan madu. Bagaimana sih bentuk ciri dari kesabaran? Ya, sehingga kita bisa membedakan antara orang yang sabar dengan orang yang ridho. Ya, nanti tingkatan selanjutnya adalah ar-ridho. Dan tingkatan yang keempat adalah as-syukru. Yang mana ridho ini lebih tinggi daripada sabar. Dan syukur ini lebih tinggi dari ridho dan daripada sabar. Bagaimana kita bisa membedakan antara orang yang ridho dengan orang yang sabar? Dijelaskan, patokan orang yang sabar di sini seseorang yang dia melihat suatu musibah adalah sesuatu thaqil, sesuatu yang berat bagi dia. Dan dia enggak suka dengan musibah tersebut. Akan tetapi apa? Dia memikulnya. Dia tidak marah. Tidak menampakkan kemarahan. Dia bersabar. Dan orang yang sabar ini tidak sama baginya di antara dua perkara, yaitu nikmat dan musibah. Tidak sama di antara orang yang sabar, ya, di antara dua perkara ini tidak sama. Tatkala dia tertimpa suatu musibah dan tatkala dia tertimpa suatu mendapatkan suatu nikmat adalah sesuatu yang berbeda menurut dia. Tidak sama di sisinya. Dia merasa tidak suka, merasa berat. Musibah yang menimpa dirinya itu merasa berat bagi dirinya. Akan tetapi keimanannya ini mencegah dia dari menampakkan rasa marah. Dia tahan lisannya, dia tahan anggota badannya, dan dia tahan hatinya dari menampakkan rasa marah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia merasa berat atas musibah yang dia lakukan. Ini sabar. Adapun orang yang ridho, yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah ridho wa huwa a'la min dzalika. Ini lebih tinggi tingkatnya dibandingkan sabar. Yang mana orang yang ridho ini, dia menganggap dua perkara di sisinya, itu musibah dan nikmat adalah sesuatu yang sama. Dalam artian sama-sama dia nisbatkan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang mungkin dia merasa sedih dengan musibah yang menimpa dirinya. Akan tetapi orang ini, orang yang ridho, tatkala dia mendapatkan suatu musibah ataupun tatkala dia mendapatkan suatu nikmat, maka bagi dia adalah sesuatu yang sama. Semua dia sandarkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin yang namanya kehidupan ini adalah ujian. Dan manusia tidak selamanya akan mendapatkan kenikmatan. Mesti suatu saat dia akan diuji dengan musibah. Ya, maka dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hatinya adalah hati orang yang mati, bukan, tapi karena litamami ridohu bi rabbih, karena kesempurnaan rasa ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beda dengan jenis yang kedua, orang yang sabar, dia merasa berat ya terhadap musibah yang menimpa dirinya, tapi keimanannya mencegah dia untuk marah, berkeluh kesah dan yang semisalnya. Adapun orang yang ridho, dia menganggap dua perkara ini antara nikmat dan sabar adalah sesuatu yang nikmat dan musibah adalah sesuatu yang sama. Dia sandarkan semuanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho terhadap musibah, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap takdir Allah hukumnya adalah sunnah atau wajib? Hukumnya tergantung. Ya. Ridho terhadap takdir Allah jika ditinjau dari fi'lullah, ditinjau dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan suatu takdir, maka ridho tersebut hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau ridho terhadap sesuatu yang Allah takdirkan berupa masalah yang menimpa dirinya, musibah yang menimpa dirinya, maka ini hukumnya sunnah. Sebagaimana nanti insyaallah kita akan jelaskan pada penjelasan dalil. Jadi ridho ya, jika ditinjau dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap takdir Allah jika ditinjau dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya wajib. Adapun jika ditinjau dari sesuatu yang ditakdirkan berupa musibah, maka hukumnya adalah sunnah. Kemudian tingkatan yang keempat, wa huwa a'lal maratib, dan ini adalah tingkatan yang tertinggi, yaitu as-syukru, bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dirinya. Dan orang ini termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bagaimana seseorang dia bisa bersyukur tatkala tertimpa suatu musibah? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ya, karena orang ini memiliki tiga pandangan. Yang pertama, ya, dia memiliki pandangan anna hunaka masa'iba a'zam, bahwasanya di sana ada suatu musibah yang lebih besar dari apa yang menimpa dirinya. Wa anna masa'ibad dunya ahwanu min masa'ibid jin, bahwasanya musibah dunia yang menimpa dirinya ini masih jauh lebih ringan daripada musibah yang menimpa agama. Tatkala seseorang tertimpa suatu musibah yang terkait dengan dunia, dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia memandang bahwasanya musibah yang menimpa dirinya yang terkait dengan dunia ini masih jauh lebih ringan daripada musibah yang menimpa agama seseorang. Misalnya terjadi suatu gempa, si A dan si B rumahnya sama-sama hancur. Kemudian si A dan si B dia ditawarkan oleh orientalis atau orang Kristen agar masuk ke dalam agama Kristen dengan catatan nanti kalau masuk ke agama Kristen rumahnya dibangun dan dia akan dikasih uang setiap bulannya mungkin 2 juta. Misal si A enggak terima, misalnya dia tidak mau. Dia kokoh, tetap kokoh di dalam agamanya. Adapun si B, ya, dia terima, dibangun rumahnya bagus, setiap bulan dia mendapatkan uang 2 juta, maka si B ini merasa apa? Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Saya hanya tertimpa musibah yang terkait dengan dunia, tapi tetangga saya dia terkena musibah yang terkait dengan agama. Ya. Jadi orang dia bisa bersyukur terhadap musibah yang menimpa dirinya karena dia menganggap, dia memiliki pandangan bahwasanya musibah yang terkait dengan dunia masih jauh lebih ringan dibandingkan musibah yang terkait dengan agama. Kemudian yang kedua, wa anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Bahwasanya adab dunia itu lebih ringan dibandingkan adab akhirat. Yang mana hakikatnya musibah yang menimpa seseorang itu adalah sebagai bentuk ukubah adab Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang bermaksiat. Maka apabila seseorang dia melakukan suatu kemaksiatan, kemudian dia diadab di dunia, maka itu jauh lebih ringan dibandingkan jika dia diadabnya di akhirat. Sebagaimana nanti dalil yang kita akan bawakan, Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu bil 'uquba fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan segerakan siksaannya di mana? Di dunia. Ya. Kalau seandainya seseorang dia melakukan suatu kemaksiatan, tapi kok dia sama sekali tidak mendapatkan musibah, maka hati-hati. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menangguhkan dia dan Allah akan azab dia nanti di akhirat. Sementara azab di akhirat ini lebih pedih dibandingkan azab dunia. Yang ketiga, dia memandang anna hadhil musibah sababun li takfiri sayiatihi. Dia memandang bahwasanya musibah ini adalah sebab Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Bahkan terkadang Allah menambahkan kebaikannya. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala syai'in." Ya. Tidaklah seseorang mukmin dia tertimpa suatu kesedihan, wala ghammin ataupun suatu kesusahan ataupun sesuatu apapun yang menyebabkan dia merasa tidak enak. Ya, illa kufira lahu biha. Ya, kecuali hal tersebut akan menghapusi atau menutupi dosa-dosanya, hatta sauka sampai duri yang menusuk dirinya. Jadi tatkala seseorang dia tertimpa suatu musibah, ya, hatinya sedih atau gelisah atau dia menimpa kesusahan bagi dirinya, maka bisa jadi ini sebagai alamat bagi dirinya Allah mengampuni dosa-dosanya dengan catatan jika dia bersabar. Ini tingkatan yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi, yaitu bersyukur. Seorang tatkala tertimpa suatu musibah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama, dia memandang bahwasanya musibah yang terkait dengan dunia masih jauh lebih ringan dibandingkan musibah yang terkait dengan agama. Kemudian yang kedua, dia memandang bahwasanya azab di dunia masih jauh lebih ringan dibandingkan azab akhirat. Dan dia memandang bahwasanya musibah yang menimpa dirinya ini adalah sebab akan penghapusan dosa orang tersebut. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mencintai orang yang beriman, salah satu bentuknya adalah Allah menimpakan musibah bagi dirinya, sebagaimana nanti dalil yang akan kita bawakan. Terkadang kita melakukan suatu perbuatan dosa, tapi kita tidak beristighfar, tidak bertobat atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Atau terkadang kita bertobat, ya, tapi belum tentu tobat kita diterima. Dan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar Allah mengampuni dosa kita, adalah Allah menimpakan musibah kepada diri kita. Dengan ditimpakan musibah, kemudian kita bersabar, maka itu sebagai sebab Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian poin yang terakhir yaitu penjelasan dalil yang ana banyak ambil penjelasan tersebut dari kitab Tamhid dan kitab I'anatul Mustafid. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qala Al-Qama, berkata Al-Qama, yang mana beliau salah seorang tabi'in dan termasuk dari muridnya Ibnu Mas'ud, di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini beliau berkata, huwa rajulu, dia adalah seorang laki-laki, tusibuhu al-musibah, yang musibah menimpanya. Faya'lamu annaha min indillah. Kemudian dia mengatai bahwasanya musibah yang menimpanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fayardha wa yusallim. Maka dia ridho dan dia pasrah terhadap musibah yang menimpa dirinya. Dijelaskan bahwasanya tafsir Al-Qamah ini adalah tafsir yang sahih yang benar. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalba," ini memang terkait dengan ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang dengan musibah. Dan makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi," dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, maknanya barang siapa yang dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan perintah-perintah Allah, dia menjauhi larangan-larangan Allah, dan dia ridha terhadap qada Allah Subhanahu wa taala, dia ridha terhadap takdir Allah, dan dia taslim, dia pasrah terhadap takdir Allah, yahdi qalba, maka balasannya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, li sabri, untuk bersabar, wa yahdi qalba li adami tasakhut, dan Allah akan menunjuki hatinya agar dia tidak marah tatkala tertimpa suatu musibah, wa yahdi qalba, dan Allah akan menunjuki hatinya dimudahkan bagi dia untuk melakukan peribadatan-peribadahan. Oleh karena itulah berkata Al-Qamah tatkala menafsirkan ayat mulia ini, ya, dia adalah seorang laki-laki yang tertimpa suatu musibah, kemudian dia mengatai bahwasanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syahid dari ayat yang mulia ini adalah Allah Subhanahu wa taala menamakan kesabaran, ya, yahdi qalba wa man yu'min, dan barang siapa yang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan petunjuk hatinya. Di antara bentuk diberikan petunjuk hatinya adalah Allah apa? Memberikan kesabaran terhadap orang ini tatkala tertimpa suatu musibah. Dan syahid dari ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menamakan kesabaran dengan Allah menamakan kesabaran, sabar atas musibah dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan iman. Menunjukkan sabar itu bagian dari keimanan. Tatkala suatu amalan dijadikan, ya, bagian dari keimanan, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Ada penjelasan yang sangat bagus dari Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid, yang kalau kita benar-benar memahami penjelasan beliau, maka akan memudahkan bagi kita untuk bersabar terhadap musibah yang menimpa diri kita, atau bahkan memudahkan bagi kita untuk ridho terhadap musibah yang menimpa diri kita. Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid berkata, "Al-masa'ibu minal qadar." Musibah-musibah itu termasuk dari takdir. Jadi musibah yang menimpa diri kita itu termasuk dari takdir. "Wal qadar raji'un ila hikmatillahi ta'ala." Catatannya harus kita perhatikan. Dan takdir itu kembali kepada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang menimpa seseorang ini termasuk musibah yang menimpa seseorang termasuk dari takdir Allah. Dan takdir Allah semuanya ini kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah wad'ul umur atau wad'ul syai fi mawadhi'iha al-muwafiqati lil ghayatil mahmuda. Ini hikmah. Makna dari hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai dengan tujuan yang terpuji. Jadi ulangi sekali lagi bahwasanya musibah itu bagian dari takdir. Dan takdir Allah semuanya ini kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sementara makna hikmah Allah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai dengan tujuan yang mulia. Maka orang yang dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dinamakan apa? Zalim. Kalau orang menempatkan sesuatu pada tempatnya dinamakan apa? Adil. Orang yang adil belum tentu apa? Hikmah. Adil belum tentu hikmah. Kalau adil hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya, belum tentu seorang tatkala dia menempatkan sesuatu pada tempatnya dia memiliki tujuan yang apa? Terpuji, belum tentu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hikmah, maknanya adalah apa? Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan apa yang mulia. Fana'lamu, kata beliau. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya suatu musibah apabila menimpa seorang hamba, fa innal khairal lahu fiha, maka sungguh di dalamnya ada kebaikan baginya. Ya. Karena musibah yang menimpa diri kita adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan takdir Allah itu kembali kepada apa? Kepada hikmah Allah. Tatkala Allah menimpakan suatu musibah kepada diri kita, mesti di balik semua itu ada hikmah, ada kebaikan yang Allah inginkan pada diri kita. Mungkin dosa kita sangatlah banyak. Kita tidak sempat beristighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan musibah ya yang menimpa diri kita dan kita bersabar, salah satu hikmahnya adalah apa? Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang menimpa diri kita. Kalau kita baca dalil-dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, maka bisa kita simpulkan bahwasanya hikmah dari musibah yang pertama adalah tanda dari kebaikan seseorang. Jadi tanda dari kebaikan seseorang. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada diri seseorang, maka Allah timpakan, Allah segerakan musibahnya di dunia, balasannya di dunia. Kemudian sebagai tanda kecintaan Allah kepada hamba tersebut, sebagaimana nanti dalil yang kita akan bawakan. Kemudian hikmahnya adalah untuk penghapusan dosa, menghapus dosa-dosa. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang dia mendapatkan musibah kemudian dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya Allah pun ridho kepada dirinya. Ini di antara hikmah dari musibah yang menimpa diri kita. Kemudian dalil yang kedua adalah sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itsnani, ada dua sifat finnasi pada seorang manusia, yakni fi bani Adam, hatta law kanu muslimin, walaupun dia adalah seorang muslim. Huma, yang keduanya, bihim kufrun, adalah kekufuran. Yang pertama adalah at-ta'nu fil ansab, fil nasab, itu mencela nasab, dan an-niyahatu alal mayit, meratapi mayit. Kufur di sini adalah kufur asgar, bukan kufur akbar. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dikarenakan lafaz kufur di sini adalah nakirah. Li'anna al-kufra idza nukira fa innahu yuradu bihi al-kufr asghar. Jadi apabila ada suatu perbuatan kemudian disebutkan pelakunya kufur namun dalam bentuk nakirah, maka menunjukkan kufur tersebut adalah kufur asghar, bukan kufur akbar. Oleh karena itulah dua perkara ini ya terkadang menimpa diri seseorang muslim. Kan? Ada dua perkara pada manusia, yang kedua ini menyebabkan dia kufur. Maksudnya kufur apa di sini? Kufur asghar, yaitu mencela nasab dan meratapi mayit. Dari mana kita tahu di sini adalah kufur asghar? Karena kufur di sini dalam hadis yang mulia ini bentuknya adalah nakirah. Yang menunjukkan yang dimaksud dari kufur di sini adalah kufur asghar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela orang muslim adalah fusuk dan fasik, dan membunuhnya adalah kafir. Kufrun. Ya, maka kafir di sini maksudnya adalah kufur asghar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun jika kufur atau syirik, ya, lafaz tersebut diidhofakan dengan alif lam atau ma'rifah, maka yang dimaksud dengan kufur atau syirik tersebut adalah kufur atau syirik akbar. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas seseorang antara kesyirikan dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Berarti kalau orang meninggalkan sholat dalam artian sama sekali seumur hidupnya tidak pernah sholat, maka dia adalah kufur, dan kufurnya adalah kufur akbar. Ala qaulin, atas suatu pendapat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan syahid dari hadis yang mulia ini adalah an-niyahatu alal mayit, meratapi mayit. Yang mana meratapi mayit ini adalah mukhalifah lisabri, menyelisihi kesabaran. Ya, tatkala meratapi mayit yang menunjukkan akan ketidaksabaran seseorang dihukumi dengan kekufuran, menunjukkan apa? Menunjukkan meratapi mayit ini tidak sabar adalah merupakan suatu perkara yang haram. Ya, kebalikannya berarti kalau bersabar adalah sesuatu yang wajib. Ini sisi pendalilan hadis yang mulia tersebut. Kemudian dalil yang ketiga, walahuma an Ibnu Mas'ud marfu'an. Walahuma, dan bagi Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Ibnu Mas'ud secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna min darbil khudud wa saqqil juyub wa da'a bid'ul jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami dari memukul-mukul pipi, menyobek kerah baju, dan berbicara dengan bicara jahiliyah, atau dia berteriak-teriak ataupun yang semisalnya tatkala tertimpa suatu musibah. Jadi hadis ini terkait dengan seseorang yang tertimpa suatu musibah, kemudian dia tidak sabar, dia memukul-mukul pipi, kemudian dia merobek kerah baju, dan dia mengungkapkan perkataan-perkataan jahiliyah yang menunjukkan ketidakterimaan dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Makna dari sabda Rasulullah laisa minna ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, man ghassana falaisa minna. Yang maknanya adalah bentuk peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan ini. Apabila ada suatu perbuatan yang Rasulullah mengatakan laisa minna, tidak termasuk dari golonganku, ya, maka menunjukkan perbuatan tersebut Rasulullah peringatkan dengan peringatan yang sangat sangat keras. Dan makna dari laisa minna adalah al-bara'atu mimman fa'ala dzalika. Ya, Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Bukan maknanya dia telah keluar dari Islam. Bukan golongan dari kami, maksudnya dia telah keluar dari Islam, bukan. Maksudnya adalah Rasulullah SAW berlepas diri dari perbuatan tersebut. Yang mana fungsi dari perkataan ini adalah agar manusia berlari menjauhi perbuatan tersebut. Dan menunjukkan bahwasannya apabila ada suatu perbuatan dosa, kemudian Rasul mengatakan laisa minna, menunjukkan perbuatan dosa ini adalah dosa yang besar. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan, termasuk dari al-kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Dan munasabah hadis ini dengan bab sangat jelas, ya, dari perkataan dari sabda Rasulullah anna saqal juyub, bahwasanya merobek kerah baju, kemudian menampar-nampar pipi, kemudian dia berbicara dengan bicara jahiliyah, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk dari kabair. Ya, dari mana menunjukkan bahwa ini termasuk dari kabair? Karena Rasulullah bersabda laisa minna, tidak termasuk dari golongan kami. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Anas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu bil 'uquba fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan segerakan siksanya di dunia. "Wa idza arada bi 'abdihi syarra," dan apabila Allah menghendaki keburukan pada diri seseorang, amsaka anhu, maka Allah tunda siksaan tersebut. Ya, dengan sebab dosanya Allah tunda, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah tunaikan siksaan tersebut pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya At-Tamhid, makna dari sabda Rasulullah, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khair," jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ai maknanya adalah hadza min alamati iradatillahi bi abdihi alkhair. Ini adalah termasuk dari alamat ciri bahwasanya Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, yaitu disegerakan hukumannya di dunia dengan sebab dosa yang dia lakukan. Dan hukuman di dunia ini adalah bisa dengan dia tertimpa musibah seperti sakit, ayu aqabu fi dunya bimarid bimarad, dengan sakit, atau dengan uangnya hilang, atau dia tertimpa suatu musibah yang lainnya. Ya, kita melakukan suatu perbuatan dosa, kita tidak sempat beristighfar atau bertobat kepada Allah, tapi Allah menghendaki kebaikan pada diri kita, maka Allah timpahkan, Allah ikab kita. Bentuknya bagaimana ikab Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Allah memberikan musibah. Mungkin kita sakit atau uang kita hilang, atau kita tertimpa suatu musibah yang lainnya, kemudian kita bersabar. Ini dengan catatan kalau kita bersabar ya. Tapi kalau tidak bersabar ya sama saja. Seseorang tatkala tertimpa suatu musibah ya, sebagai bentuk ikab Allah kepada dirinya, tapi dia tidak bersabar, maka ini ya tidaklah menafikan dia akan diikab di mana? Di akhirat. Ini dengan catatan jika dia bersabar. Kenapa seseorang yang dia melakukan suatu perbuatan dosa akan mendapatkan uqubah? Dijelaskan di sini oleh Syekh Alusi, dikarenakan mukhalifatu amrillahi fi mulkihi, dikarenakan seseorang yang dia menyelisih perintah Allah di dalam kerajaannya ini, la budda an taqa'a lahu uqubah, maka harus baginya untuk mendapatkan apa? Uqubah, balasan. Dengan catatan kata beliau, jika tidak Allah ampuni. Ya, jika tidak Allah ampuni. Dosa besar di bawah kesyirikan. Ya. Ini bisa Allah ampuni dengan dua sebab. Ya, yang pertama, Allah berikan dia musibah. Atau memang sebagai karunia Allah, walaupun dia tidak bertobat, Allah ampuni. Atau apa nih? Jadi bisa tiga. Bisa tiga. Yang pertama, Allah timpakan musibah kepada dirinya. Seseorang dia tertimpa suatu musibah, ya, melakukan suatu dosa, maka bisa hapus dosanya ini dengan tiga sebab. Yang pertama, Allah berikan musibah kepadanya. Yang kedua, dia mungkin beristighfar. Ini dosa di bawah apa? Kesirikan ya. Yang ketiga, terkadang Allah ampuni seseorang yang melakukan dosa besar walaupun dia tidak bertobat. Inna Allah la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini kan diberikan catatan oleh para ulama jika tidak bertobat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar, dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Dosa di bawah kesyirikan. Kalau orang yang melakukan kesyirikan dia tidak bertobat, maka pasti dia akan diampuni. Tapi kalau orang yang melakukan dosa di bawah kesyirikan dan dia tidak bertobat, maka dia tahta masyiat Allah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah ampuni, maka Allah ampuni. Jika tidak, maka tidak. Ya. Lakin, idza kanat al-uqubah fi dunya, fahuwa khairun bi'tibari an ta'khira al-uqubah. Jadi Akan tetapi jika dia mendapatkan suatu ukubah di dunia, misalnya ada seseorang dia melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian Allah tidak ampuni dia, tidak ampuni dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikop dia. Ya kan, orang yang berbuat dosa kemudian Allah tidak ampuni, maka dosanya apa? Orang tersebut harus dia apa? Disiksa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di dunia. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di dunia ini, maka itu lebih baik daripada Allah menyiksanya di akhirat. Namun yang paling baik jika Allah apa? Mengampuni. Kalau Allah mengampuni suatu dosa, berarti dia tidak disiksa sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi seandainya dia tidak bertobat, ya, dia Allah tidak ampuni dia, kemudian Allah siksa dia, kemudian Allah siksanya di dunia, maka ini khairun, lebih baik bagi dirinya daripada dia diikopnya nanti di akhirat. Li'anal uqubah fil akhirah asyaddu. Dikarenakan uqubah, siksaan di akhirat itu lebih berat, ya, sebagaimana firman Allah Taala, wala adzabun akhirah asyaddu wa abqa. Dan sungguh azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat 127. Ya. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sesungguhnya siksa dunia itu lebih ringan dibandingkan siksa akhirat. Dan yang dimaksud dengan siksa di dunia ini adalah dengan menimpakan suatu musibah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "May yuridillahi bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah memberikan musibah pada dirinya. Oleh karena itulah dikatakan di sini oleh Syekh Al-Utsaimin, para sebagian para salaf, ya, dia memperhatikan dirinya kalau tidak mendapatkan suatu musibah, maka dia bersuudzon kepada dirinya. Ya, kalau orang kok dia sehat terus, tidak pernah sakit, tidak pernah sulit, maka ini mungkin bertanda buruk bagi dirinya. Tapi kalau kita terkadang kita lelah, kita sakit, ya, untuk menghibur hati kita, oh ini mungkin sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Kemudian sabda Rasulullah SAW, wa idza arada bi abdihi syarra amsaka anhu. Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Allah tahan ukubah tersebut pada dirinya. Sementara orang ini tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah sakit misalnya, dia tidak pernah sulit. Dia selalu mendapatkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, wahadihi alamatu syarri, maka ini adalah alamat kejelekan bagi orang tersebut. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala nanti menyiksanya di akhirat dengan siksaan yang lebih keras. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, ya, sampai Allah menunaikannya pada hari kiamat. Allah kembalikan orang ini nanti ke negeri akhirat dengan membawa dosa-dosa yang tidak Allah ampuni di dunia, dan dia akan diazab pada hari kiamat. Fadalla hadza, maka hal ini menunjukkan bahwasanya sehatnya seorang manusia yang dia selalu sehat, selalu senang, tidak mendapatkan suatu musibah, laisat alamata khair, bukan alamat dari kebaikan. Kemudian dalil yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idhamal jaza ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya musibah yang menimpa diri seseorang. Sesungguhnya besarnya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan besarnya musibah yang menimpa dirinya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, apabila menciptai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Sesungguhnya Allah, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridho, maka barang siapa yang dia ridho terhadap musibah yang menimpa dirinya, maka balasannya apa? Falahu ridho, maka bagi dia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, dan kebalikannya barang siapa yang dia marah tatkala tertimpa suatu musibah, falahu sukhtu, maka dia pun akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil bala huna, dan yang dimaksud dengan musibah, ujian di dalam hadis yang mulia ini adalah musibah yang menimpa diri seseorang berupa sakit, hilangnya harta, matinya seseorang yang dia cintai. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, tatkala Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai suatu kaum, ya, apabila Allah mencintai suatu kaum maka Allah akan memujinya, mengujinya, menunjukkan dalil bahwasanya ya tatkala ada seseorang mendapatkan musibah, ini sebagai alamat Allah mencintai orang tersebut. Maka mafhum dari hadis ini, dan ini pun dijelaskan di dalam kalimat, dijelaskan dalam hadis yang mulia ini, kebalikannya apabila Allah tidak mencintai suatu kaum maka Allah akan tahan, Allah tidak berikan musibah kepada dirinya, dan Allah akan ganti dengan siksaan yang pedih pada hari kiamat. Barang siapa yang ridho terhadap musibah, dia ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Dan sebaliknya, barang siapa yang dia marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terima terhadap takdir Allah, dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang terakhir terkait dengan bab ini adalah faidah nas-nas, dalil-dalil yang dibawakan oleh musannif, yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid yang ditulis oleh Syaikh Shalal Fauzan. Beliau memberikan beberapa faidah. Yang pertama, anna jami'al masa'ib biqada'illahi wa qadarihi, bahwasanya seluruh musibah itu ya, adalah berasal dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh musibah hakikatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya ridho terhadap qada dan qadar Allah termasuk dari keimanan. Bahwasanya ridho terhadap qada dan takdir Allah termasuk dari keimanan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya iman itu memiliki sifat-sifat, tingkatan-tingkatan. Di antaranya adalah ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat itu memiliki sifat-sifat, memiliki tingkatan-tingkatan amalan-amalan. Di antara bentuk amalan keimanan adalah seseorang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan bahwasanya iman itu memiliki tingkat-tingkatan amalan adalah sabda Rasulullah, al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Bahwasanya iman itu memiliki 73 atau 73 sampai 79 cabang. A'laha, dan yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Wa adanaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq wal haya'u su'batu minal iman. Menunjukkan iman ini memiliki tingkatan-tingkatan dari amalan. Ya, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu bagian dari keimanan. Dan maksud di dalam bagian keimanan ini adalah ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwasanya ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah sebab Allah memberikan hidayah pada hati seseorang. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan bahwasanya makna dari yahdi qalbah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang itu dengan Allah mudahkan bagi dia untuk bersabar, Allah mudahkan bagi dia untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima dari hadis Abi Hurairah, bahwasanya mencela nasab dan niyaha alal mait ini termasuk dari sifat-sifat jahiliyah. Termasuk dari sifat-sifat jahiliyah. Kemudian faedah yang selanjutnya, ini yang sangat penting, bahwasanya tidak semua perbuatan yang disifati dengan perkara jahiliyah menunjukkan pelakunya kafir kufur akbar. Tidak semua ya, orang yang dia disifati yang ada pada dirinya perkara-perkara jahiliyah menyebabkan dia kafir kufur akbar, keluar dari Islam. Kemudian poin yang selanjutnya, annal kufra anwa, bahwasanya kufur itu ada macam-macamnya. yaitu kufur akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama, dan kufur asgar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Ini yang bisa Anda sampaikan terkait dengan bab sabar. Masih ada sedikit waktu terkait kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-36, babu maja'a fir riya, itu bab tentang riya. Babu maja'a fir riya maknanya bab dalil-dalil yang telah datang penjelasannya akan ancaman perbuatan riya dan penjelasan bahwasanya riya itu dapat menghapus suatu amal. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas, yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah tentang makna dari riya. Kemudian poin yang ketiga adalah pembagian riya dan hukumnya. Pembagian riya dan hukumnya. Poin yang keempat tentang khatru riya, bahaya riya. Yang nanti kita akan sebutkan sekitar ada 4 bahaya riya. Yang seseorang kalau dia mengetahui akan bahaya riya, maka dengan ini insyaallah dimudahkan bagi dia untuk mengikhlaskan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah keadaan suatu amalan yang tercampur dengan riya. Kemudian yang keenam adalah cara mengobati riya. Kemudian yang ketujuh adalah penjelasan dalil. Adapun poin-poin yang tadi Anda sebutkan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi, dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.